Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Kamis ba'da asar kemarin telah tiba kembali para santri-santri Banin di Pondok Pesantren Al-Bahjah Ciawi Gebang Kuningan. Peribahasa mengatakan semakin banyak anak semakin barokah rizki. Inilah yang menjadi perjuangan kita bersama agar kedatangan para santri menjadi keberkahan keluarga kita. Dengan segala kepekaan kita dan kepedulian kita terhadap Pondok Pesantren Al-Bahjah Ciawi Gebang Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim yang diberikan amanah untuk memegang Al-Bahjah Cabang Ciawi Gebang. Asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya di sini di Ciawi Gebang sudah beberapa bulan semenjak bulan Agustus sampai sekarang. Untuk jumlah santri sementara di Ciawi Gebang ini ada sekitar 40 santri. Dan insya Allah di hari Jumat juga akan datang sehingga totalnya mencapai sekitar 73. Jadi santri yang akan datang itu 33 dan sementara di sini ada 40. Jadi totalnya 73. Kron itu saja yang dapat Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Bergabunglah bersama kami dalam program Jumat Barokah serta Takjil Senin dan Kamis. Hubungi Radio Kukuningan. Ihsan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.